إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepada engkau Muhammad, "Ittabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah milah Ibrahim yang lurus. Ayat ini yang memerintahkan kita, memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus memerintahkan kita untuk mengikuti milah Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa orang yang paling baik agamanya adalah orang yang mengikuti milah Ibrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan siapakah yang lebih bagus agamanya, dinnya, ketundukannya daripada orang yang menyerahkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah dan dia muhsin mengikuti tuntunan Rasulullah dan mengikuti milah Ibrahim yang lurus. Kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 130 Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak menyukai milah Ibrahim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Dan tidak ada yang tidak menyukai milah Ibrahim kecuali orang yang telah memperbodoh dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4 tentang milah Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ah iz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para rasul dan para pengikutnya, saat mereka mengatakan kepada kaumnya yang kafir, inna bura'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian ibadati selain Allah, kami ingkari kekafiran kalian dan telah nampak antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah saja. Empat ayat ini menjelaskan tentang milah Ibrahim. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti milah Ibrahim. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mengikuti milah Ibrahim. Dan celaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak menyukai milah Ibrahim, dan penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang makna kandungan daripada milah Ibrahim. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan dalam kitab Risalah Hadiyah Thayyibah, Risalah Ma'na La Ilaha Illallah, beliau mengatakan, Allah Allah ikhwani, tamassaku bi asli dinikum, wa awwalihi wa akhirihi wa ussihi wa ra'sihi, syahadati an la ilaha illallah, wa'arifu ma'naha, wa ahibbuha, wa ahibbu ahlaha, waj'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idina, waqfuru bittawaghit, wa'aduhum, wa'aduhum wa'abghiduhum, wa'abghidu man ahabbahum, aw jadal anhum, aw lam yukaffirhum, aw qala ma alayya minhum, aw ma kallafani allahu bihim, faqad kazaba hadha ala allahi waftara, faqad kallafahu allahu bihim, waftarada alayhi al-kufra bihim wal-bara'ata minhum, walau kanu ikhwanahum wa'auladahum. Syaikh Muhammad mengatakan, Allah Allah ikhwani, takutlah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, hai ikhwan sekalian, saudara-saudara saya. Tamassaku bi asli dinikum, pegang teguhlah pokok din kalian. Awalihi wa akhirihi, yang paling awal dan paling akhir. Ussihi wa ra'sihi, yang paling mendasar dan kepalanya. Apa? Syahadati an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Wa'arifu ma'naha, ketahuilah maknanya. Pelajarilah maknanya. Wa'ahibbuha, dan cintailah. Setelah memahami maknanya, cintailah maknanya tersebut. Wa'ahibbu ahlaha, dan cintailah orang yang merealisasikan makna kandungan la ilaha illallah tersebut. Waj'aluhum ikhwanakum walau kanu ba'idin, dan jadikanlah mereka sebagai saudara-saudara kalian walaupun mereka orang yang jauh dari kalian, baik jauh tempatnya maupun jauh nasabnya. Waqfuru bit-tawaghit, dan ingkarlah, kafirlah kalian terhadap para tagut semuanya. Wa'aduhum, musuhilah mereka semuanya. Wa'abghiduhum, dan bencilah para tagut tersebut. Wa'abghidu man ahabbahum, dan bencilah orang yang mencintai para tagut tersebut. Awajadal anhum, atau orang yang membela-bela para tagut tersebut. Awalam yukafirhum, atau orang yang tidak mengkafirkan para tagut tersebut. Awqala makalafani Allah, aw ma'alaya minhum, atau orang yang mengatakan, apa urusan saya dengan para tagut tersebut. Makalafani Allahu bihim, Allah tidak membebani saya untuk mengomentari mereka, untuk menghukumi mereka. Faqad kazaba hadza 'ala Allahi waftara. Sungguh orang ini yang mengatakan bahwa Allah tidak membebani saya untuk mengkafirkan mereka atau mengomentari mereka, memusuhi mereka, faqad kazaba hadza 'ala Allahi waftara. Sungguh orang ini telah dusta dan mengada-ada atas nama Allah. Faqad kallafahu Allahu bihim, justru Allah telah mewajibkan, telah mentaklifkan dia untuk menyikapi mereka, untuk menilai mereka, untuk mengkafirkan mereka. Wa farada 'alaihil kufra bihim, dan telah mewajibkan atas dia untuk ingkar terhadap mereka, wal bara'ata minhum, dan berlepas diri dari mereka, walau kanu ikhwanahum walau wa auladahum, walaupun para tauhid tersebut saudara-saudara mereka senasab dan anak-anak mereka. Ini prinsip daripada tauhid milah Ibrahim adalah menegakkan hakikat makna la ilaha illallah. Jadi bukan hanya sekedar merealisasikan pada diri kita, kita tidak beribadah kepada selain Allah, tapi juga menyikapi tadi ahibbu ahlaha, cintailah orang yang merealisasikan tauhid, jadikanlah sebagai saudara kalian, memberikan loyalitas, mengkafirkan para tauhid, membenci, mengusuhi mereka, membenci orang yang mencintai para tauhid, membenci orang yang membela-bela para tauhid, yang menegakkan syubhat dalam menghadang pengkafiran para tauhid, atau orang yang tidak mengkafirkan para tauhid, atau orang yang mengatakan apa urusan saya dengan pemerintah ini, Allah tidak mewajibkan saya untuk mengomentarinya, untuk menghukuminya, untuk memusuhinya. Orang semacamnya apa? Fa kadzabaha Allahu wa iftara. Telah dusta atas nama Allah. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah membanyak menghukumi orang-orang para tauhid tersebut dan kaki tangannya. Makanya realisasi tauhid dalam aplikasi kehidupan, dalam arti menyikapi mereka, sikap kita kepada mereka, kita tidak loyal kepada mereka, dan hal-hal yang lain merupakan aplikasi daripada milah Ibrahim. Pada zaman Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, sebagaimana telah saya sebutkan pada khutbah yang lalu, seorang ulama di kota Ahsa namanya Ahmad Ibn Abdul Karim Al-Ahsai, dia menerima hakikat dakwah yang disampaikan, bahwa yang disampaikan oleh Muhammad Ibn Abdul Wahhab adalah dakwah tauhid yang benar, tapi saya tidak setuju dengan mengkafirkan para pelaku kemusyrikan tersebut. Bisa jadi mereka diuzur karena kejahilannya, ketaklid atau ta'wil ijtihad. Syekh Muhammad Ibn Abdul Karim mengirim surat kepada orang tersebut, dan di antara isi suratnya kata beliau, wa anta wal iyadzu billah tanzilu darajatan awwala maratin fi syakki wa baladi syirki wa muwalatihim wa salat khalfahum. Kamu wal iyadzu billah, saya berlindung kepada Allah, tanzilu darajatan, telah terpuruk satu tingkat, awwala maratin, pertama-tamanya fi syakki, dalam keraguan dalam menilai mereka, wa baladi syirki, dan merasa betah tinggal di negeri kaum musyrikin, wa muwalatihim, dan kamu loyal kepada mereka, wa salati khalfahum, dan kamu salat di belakang mereka. Ini akibat daripada apa? Aplikasi dari milah Ibrahim tersamarkan, tidak merealisasikan, hanya mencukup kepada pemahaman, tapi tidak berbuah kepada amal aplikasi dalam kehidupan. Karena andai kata hanya cukup kepada pengamalan pribadi, tidak ada kaitan dengan sikap terhadap orang lain, tidak mungkin Nabi Ibrahim diusir, tidak mungkin Rasulullah SAW diusir, para sahabat disiksa, dan seterusnya. Tapi aplikasi daripada milah Ibrahim menuntut hal-hal tersebut. Bila saja para ulama salaf mengatakan, man ata sahiba bid'atin liyuwaqqirahu faqad a'ana ala hadmil Islam. Barang siapa mendatangi pelaku bid'ah, liyuwaqqirahu, untuk memuliakan mereka, faqad a'ana ala hadmil Islam, maka dia telah membantu dalam menghantam Islam ini, dalam menghancurkan Islam ini. Ulama yang lain, ulama salaf mengatakan yang lain, man jalasa sahiba bid'atin nuzi'at minhul ismah. Barang siapa duduk-duduk dengan ahli bid'ah, maka dicabutlah darinya keterjagaan diri dari bisa melindungi prinsip. Dalam ucapan yang lain, man jalasa sahiba bid'atin wukila ila nafsihi. Barang siapa duduk-duduk dengan ahli bidah, maka diserahkan kepada dirinya. Allah tidak akan melindungi prinsipnya. Bila saja ucapan ulama salaf tersebut perihal menyikapi ahli bidah, pelaku bidah, barang siapa duduk-duduk dengan ahli bidah, maka dicabut keterjagaan dirinya. Barang siapa mendatangi ahli bidah untuk memuliakannya, maka dia telah membantu dalam merobohkan Islam ini, Bila itu ucapan ulama salah terhadap orang yang datang kepada ahli bidah untuk memuliakannya disebut telah membantu dalam menghancurkan Islam, bagaimana dengan orang yang mendatangi orang yang melakukan kemusyrikan, kemurtadan untuk memuliakannya? Dan bentuk pemuliaan macam apa yang lebih tinggi daripada menjadikan mereka sebagai pemimpin dalam urusan ibadah, dalam menjadikan mereka sebagai imam sholat, itu sebagai bentuk memuliakan mereka. Bila saja Allah Subhanahu wa taala melarang memuliakan orang kafir, pelaku kemusyrikan, melarang mengedepankan mereka dalam majlis, dan ulama menyebutkan bahwa bentuk loyalitas adalah mempersilakan orang kafir untuk duduk depan majlis. Itu sebagai bentuk loyalitas mualah sugro, dosa besar. Itu padahal dalam urusan agama. Bagaimana dengan mengedepankan mereka untuk dijadikan sebagai imam sholat bagi kita? Itu sebagai bentuk pemuliaan mereka. Sedangkan orang yang mendatangi mereka untuk memuliakan mereka, orang yang mendatangi ahlu bidah untuk memuliakan mereka telah disebut telah membantu dalam merobohkan Islam. Bagaimana dengan orang yang mendatangi pelaku kemusyrikan atau pelaku kemurtadan, hatta walaupun umpamanya orang tidak mengkafirkannya, tapi disebut pelaku kemusyrikan, pelaku kekafiran, maka itu telah membantu dalam merobohkan Islam ini. Banyak sekali ucapan-ucapan ulama salaf yang harus kita perhatikan dalam apa aplikasi daripada milah Ibrahim. Tauhid itu tidak semudah apa yang kita ucapkan. La ilaha illallah. Kita jihad di jalan Allah. Tapi bagaimana kita ketika bersikap di hadapan para tokoh dan ansarnya? Kalau berbicara jihad, memerangi tauhid, bisa. Tapi bagaimana ketika orang tersebut ada di hadapan kita? Bila saja dalam urusan dunia kita, urusan agama kita menyerahkan urusan kepada mereka, bagaimana dalam urusan dunia? Itu sebagai apa? Bentuk memuliakan mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang menjadikan orang kafir, memberikan peluang kepada orang kafir untuk menjadi pemimpin, menguasai orang Islam. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang mukmin dalam segala hal, baik dalam urusan dunia maupun agama. Bila saja urusan dunia kita dipaksa oleh mereka, mereka memaksa kita untuk mereka memegang urusan dunia kita, maka tidak layak bagi kita orang yang punya pilihan, yang punya kesempatan, tidak ada pemaksaan, bagaimana mungkin kita menyerahkan urusan keagamaan kita kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Sedangkan bentuk daripada milah Ibrahim adalah bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Allah mengedepankan keberlepasan diri daripada orangnya sebelum keberlepasan diri daripada perbuatannya. Dalam banyak ayat Al-Quran Allah menyebutkan keberlepasan diri pada pelaku kemusyrikan dari orangnya baru perbuatannya. Dalam Al-Mumtahanah ayat 4, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian. Kalian itu orang. Dan apa yang kalian ibadati selain Allah. Dalam surat Al-Kahfi Allah mengatakan, wa idi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Dan ingat dapat kalau mereka meninggalkan, Ashabul Kahfi meninggalkan orang-orang musyrik tersebut dan apa yang mereka ibadati selain Allah. Dalam surat Maryam Allah mengatakan tentang Nabi Ibrahim, wa'atazilukum wa ma tad'una min dunillah, aku tinggalkan kalian dan apa yang kalian seru selain Allah. Kalian orang, terus perbuatannya. Ayat berikutnya, falam ma'tazalahum wa ma ya'buduna illallah. Tatkala Ibrahim meninggalkan mereka dan apa yang mereka ibadati selain Allah. Bagaimana orang disebut meninggalkan orang-orang musyrik? Orang disebutkan di sini bisa saja baro daripada kemusyrikan mereka, kekafiran mereka. Kenapa Allah di sini mengendahulukan keberlepasan diri pada orangnya sebelum perbuatannya untuk menegaskan pentingnya berlepas diri pada orangnya? Karena bisa saja orang baro daripada kemusyrikan, baro daripada sistem tauhid, daripada demokrasi, tidak menjadi penegasnya, tapi tidak baro dari orangnya, tidak meninggalkan orangnya. Apalagi kalau memuliakan mereka, itu bertentangan dengan milah Ibrahim. Apalagi kalau apa orang merelakan dirinya untuk menjadi bemper, untuk menjadi tameng, menjadi junnah, menjadi perisai untuk membentengi para tagut, untuk dalam rangka menghadang para ikhwan-ikhwan tauhid yang mengkafirkan para tagut, kemudian merelakan orang merelakan dirinya untuk menjadi benteng atau perisai dari para tersebut. Syekh Sulaiman Ibn Sahman dalam kitab Kashfus Syubhatain, beliau ketika menjelaskan orang-orang yang mengingkari kepada para ikhwan tauhid yang mengkafirkan para pelaku kemusyrikan dengan alasan kebodohan, Syekh Sulaiman Ibn Sahman mengatakan, keadaan ke orang-orang yang membela-bela para pelaku kemusyrikan supaya tidak dikafirkan dengan berbagai macam sebab tidak lepas dari tiga keadaan. Pertama, bisa saja mereka, maksudnya orang-orang yang menguzur itu, bisa saja mereka telah mendakwahi para pelaku kemusyrikan dengan mau'izhah hasanah, dengan wejangan yang baik dan dengan jidal yang cara yang lebih baik. Kemudian para pelaku kemusyrikan tersebut menerima dakwah tauhid, taubat daripada kemusyrikannya, maka berarti orang yang mengkafirkannya adalah orang yang salah, yang keliru. Berarti orang-orang yang mengkafirkan itu adalah keliru. Kenapa? Karena mengkafirkan orang yang telah taubat daripada kemusyrikan. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, orang-orang yang menguzur tersebut telah mendakwahi para tauhid tersebut, ansornya, orang-orang musyrik tersebut. Akan tetapi para pelaku kemusyrikan tersebut tidak menerimanya, malah bersikukuh di atas kekafirannya. Maka tidak salah daripada mengkafirkan orang yang bersikukuh di atas kekafiran. Keadaan yang ketiga adalah kalian malah membela-bela para tauhid tersebut, orang-orang musyrik tersebut, padahal kalian tidak menasehati para tauhid dan ansornya, tidak mendakwahi mereka, tidak menasehati mereka, tidak mendakwahi mereka, tidak menasehati mereka. Terus kalian malah menghadang orang-orang yang mengkafirkan mereka, padahal kalian tidak mendakwahi, tidak menasehati para tauhid tersebut. Berarti kalian telah rela menjadi ansor mereka dan awan mereka. Terus beliau mengatakan firman Allah, ha antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya faman yujadilullaha anhum yaumal qiyamah amman yakunu 'alaihim wakila. Nah, sekarang kalian membela-bela mereka dalam kehidupan dunia ini. Dan maka siapakah nanti yang akan membela mereka di hari kiamat? Ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya adalah ada orang munafik, ada orang Yahudi. Orang munafik ini mencuri makanan dari seseorang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian makanan yang dia curi itu dititip kepada orang Yahudi. Kemudian orang yang mencuri dan keluarganya ini membuat isu bahwa yang mencuri makanan itu adalah orang Yahudi. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasul melihat orang ini yang mengadukan zahirnya orang muslim sedangkan yang dituduh adalah orang munafik, orang Yahudi, kafir asli. Hampir saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela orang munafik ini, membenarkan tuduhannya bahwa yang mencuri adalah orang Yahudi. Turun ayat yang panjang yang diantaranya wala tujadil anil ladzina yahtanuna anfusahum, jangan kamu menjadi pembela orang-orang yang mengkhianati diri mereka sendiri. Ayat juga wala takun lil kha'inina khasima, janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat. Bahkan di ayat berikutnya Allah mengatakan wastaghfirillah, minta ampunlah kamu kepada Allah. Bila saja membela orang yang mencuri langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teguran yang keras, disebut jangan membela para pengkhianat, jangan membela orang-orang yang telah mengkhianati diri mereka sendiri. Kamu sekarang membela-bela di dunia, siapa yang membela mereka di hari kiamat? Istighfarlah kepada Allah. Itu ayatnya, lihat dalam surat An-Nisa 106 dan berikutnya. Bila saja ini adalah teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sekedar ada kecenderungan untuk membela orang yang mencuri ini, disebut orang yang mengkhianati diri sendiri, pencuri tersebut, apa gerangan dengan mujadalah, membela-bela para tauhid dan ansornya Padahal mereka orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasulnya, menzalimi hamba-hamba Allah, memerangi wali-wali Allah, menjarah harta kekayaan umat, dan menzalimi umat manusia. Bentuk pengkhianatan terhadap Allah dan Rasul macam apa? Apakah ini yang lebih besar atau pengkhianatan hanya sekedar mencuri sekarung gandum yang dilakukan oleh orang munafik tersebut? Bila saja membela mereka, menghadang untuk membela, menghadang mereka, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, apa gerangan dengan membela para tokoh dan ansornya yang telah jelas-jelasan dengan perang jelas di hadapan umat manusia mereka menentang Allah dan Rasulnya, mereka memerangi Allah dan Rasulnya, menzalimi umat manusia, berapa juta, berapa ribu orang yang masuk penjara dengan berbagai macam kasus, dan berapa ratus orang-orang yang ingin menegakkan kalimat Allah yang dipenjara. Itulah bentuk kezaliman mereka. Kita tidak boleh membela-bela mereka. Barakallahu fiik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi tauhid itu memiliki aplikasi, dan tauhid harus menjadi prioritas pertama dalam segala aktivitas kita. Karena ketika ada penyimpangan dalam pemahaman tauhid, maka akan terjadi penyimpangan dalam hal-hal yang lainnya. Makanya pemahaman tauhid harus dituntaskan. Jangan ngambang. Dan kita harus berlapang dada untuk menerima kebenaran. Tidak boleh kita ada perasaan istikbar, keangkuhan, menolak kebenaran pada dalilnya jelas. Karena yang menyampaikannya bukan dari kelompoknya, atau bukan orang yang disanjungnya. Tapi kebenaran adalah berdasarkan dari dalil. Dari dalil yang nas, siapa saja yang menyampaikannya harus kita menerimanya. Rasulullah SAW ditolak oleh Abu Jahal. Pada Abu Jahal mengetahui hakikat kebenaran Rasulullah SAW. Karena alasan apa? Karena dia adalah seorang gulam Quraisy, anak kemarin sore orang Quraisy. Istikbar. Kebenaran akan sampai ke dalam hati bila kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita melapangkan dada untuk perubahan dan kita mencarinya. Ketika kebenaran jelas, akan tetapi orang tidak mau menerimanya dan merasa sempit, itu pertanda hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan masuknya kebenaran ke dalam hati itu seperti terbukanya lapangnya dada. Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah inginkan berikan petunjuk kepada kebenaran, Allah lapangkan dadanya untuk menerima al-Islam. Dan barang siapa orang yang Allah inginkan kesesatannya, Allah jadikan dadanya sempit, sesak seperti orang yang naik ke atas. Kesesakan pada diri dalam menerima al-haq itu sebenarnya ada pada diri orang tersebut. Dan itu akibat daripada keberpalingan dari al-haq. Ketika orang berpaling dari al-haq, maka Allah akan memalingkan hati. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka menyimpang, maka Allah menyimpangkan hati mereka. Jadi penyesatan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala akibat orang tersebut tidak mau melapangkan dada. Tapi hidayah, penerimaan al-haq adalah merupakan balasan daripada orang menerima al-haq. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang menerima hidayah, zadahum hudan, Allah menambahkan kepada mereka hidayah, wa atahum taqwahum, dan Allah memberikan kepada mereka ketakwaan. Jadi al-haq itu adalah jelas. Segala sesuatu yang bermuncul daripada dalil yang jelas itu adalah hak. Sesuatu yang tidak berlandaskan kepada dalil yang jelas, apalagi hanya sekedar pendapat, kalau tidak disertai dalil, itu adalah bukan ilmu. Ulama salaf sepakat bahwa yang namanya taklid itu adalah kejahilan. La yuqallidu illa gobiyun aw asabi. Tidak ada yang taklid kecuali orang yang gobi, yang dungu, yang bodoh, atau asobi, orang yang fanatik golongan. Dan taklid itu bukan ilmu. Taklid itu mengambil ucapan seorang ulama, seorang tokoh, tanpa mengetahui dalilnya, itu namanya taklid. Sedangkan taklid itu bukan ilmu. Bila ilmu, maka bukan ilmu, maka mencarinya bukanlah kewajiban. Dan menyebarkannya bukanlah bagian daripada dakwah ilallah. Tapi kalau ittiba adalah mengikuti, mengambil suatu pendapat dengan disertai dalilnya yang jelas, itu namanya ittiba. Kita diperintahkan ittiba dan dilarang dari taklid, karena ittiba adalah ilmu, sedangkan taklid adalah kejahilan. Sedangkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mencari ilmu. Makanya kita punya kesempatan banyak di sini untuk belajar. Sarana belajar banyak. Tidak hanya belajar dengan duduk kepada seorang guru, tapi banyak sarana untuk belajar. Tinggal kita yang menggunakan kesempatan. Ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal qarab. Dalam hadis sahih, Rasul mengatakan dua nikmat yang mana banyak manusia tertipu di dalamnya adalah as-sihhatu, kesehatan, kondisi sehat, wal qarab, dan kondisi senggang. Senggang dan sehat adalah dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk kita manfaatkan dalam hal-hal yang manfaat, yang positif, yang kembali kepada din kita dan dunia kita dengan manfaat. Segala yang melalaikan daripada hal yang manfaat adalah lahwun yang harus kita hindari dan kita jauhi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat. Allahumma ansur man nasara ad-din wakhzul man khadara al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansurhum fa innahum ansaru dinika ya rabbal alamin. Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim ya rabbal alamin. Allahumma a'izzal islam wal-muslimin wa ahlikil kafarata wal-murtaddin wa dammir a'da ad-dina ya rabbal alamin. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المسلمين من أيدي الظالمين. اللهم احفظ علماءنا الربانيين. اللهم احفظهم فإنهم أنصر دينك يا رب العالمين. اللهم كثر دعاة التوحيد في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واقم الصلاة. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alaihim Ghairil Maghdubi Alaihim Waladdallin. Thank you.